إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat hidayah yang Allah sampai kepada kita dan juga nikmat diluangkannya waktu untuk kita bersama-sama dapat menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, maka kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita sedapat mungkin sama-sama kita bisa melaksanakannya. Dan semoga ibadah kaum kita yang sudah berapa hari kita jalani serta ibadah salat yang kita laksanakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang berkaitan dengan masalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mendapati satu pemahaman yang benar bagaimana upaya kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah faktor yang paling utama kita sebagai hamba-Nya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq yang Maha menciptakan kita. Karena tidak mengenalnya kita Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan mengenal kita. Sebagaimana para ulama telah sampaikan, siapa yang tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mau mengenal kita. Namun mengenal Allah Subhanahu wa taala banyak ragam dan caranya yang telah dilalui oleh umat-umat yang terdahulu hingga umat kita saat ini. Ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas pengenalan terhadap ciptaan-ciptaan Allah, yang ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaan Allah ini tidak mampu menjadikan kita sebagai hamba yang mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ambil salah satu contoh adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada kaum musyrikin Quraisy Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang Quraisy tersebut, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memperdirikan malam dan siang, siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang memberikan rezeki. Orang-orang Quraisy tersebut masih dalam kekafiran yang mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka semua mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara-perkara yang gaib, yang tidak mudah bagi kita untuk menerima begitu saja akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara-perkara yang gaib, yang kegaiban Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti kegaiban makhluk Allah yang gaib lainnya. Ketika seorang guru yang terjadi di salah satu sekolah dasar Islam Palestina, yang ternyata guru tersebut berkebangsaan Yahudi, yang disusupkan masuk ke dalam salah satu sekolah dasar Islam di Palestina, mengajarkan materi tauhid kepada anak-anak Islam, yang kemudian menjelaskan tentang Ainallah, di mana Allah. Kemudian guru Yahudi tadi, dia mengajak kepada peserta didiknya dari kalangan umat Islam untuk berdialog, untuk menentukan apakah Allah ada atau tidak ada. Seorang Yahudi hafiz Quran yang disusupkan untuk masuk ke dalam sekolah dasar mengajarkan makna tauhid, dan saat itu masuk dalam bab bagaimana kita beriman kepada yang gaib. Ketika ditanyakan kepada peserta didiknya, anak-anakku sekalian, percaya atau tidak kalau papan tulis di kelas ini ada? Kemudian serentak anak-anak mereka mengatakan ada. Mana papan tulis? Tolong salah seorang dari kalian maju. Yang kemudian salah seorang dari mereka maju ke depan, tunjukkan mana papan tulis. Itu papan tulis, bisa dipegang, bisa dipegang. Kemudian kembali lagi ke tempat duduknya. Bertanya lagi, percaya tidak kalau Pak Guru yang ada di hadapan kalian itu ada? Maka mereka pun mengatakan percaya. Mana Pak Guru? Mereka maju ke depan dan pegang Pak Guru tersebut. Saya ingin menjelaskan kepada kalian, kata guru tersebut, akan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang kita sama-sama harus paham. Percaya atau tidak, apakah Allah itu ada? Anak-anak yang duduk di kelas 6 sekolah dasar, di antara mereka belum bisa memahami secara jernih mana yang gaib dan mana yang nyata. Yang ada di hadapannya adalah sesuatu yang tidak nyata, maka dianggap tidak ada. Maka ketika ditanyakan apakah Allah ada atau tidak, mereka serentak mengatakan Allah tidak ada. Allah tidak ada. Berhasillah orang Yahudi tersebut mendidik anak-anak Islam bagaimana dia untuk menjauhkan pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun walillahilham, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disangka bahwa di dalam satu kelas tersebut ada seorang anak yang cerdas Kemudian dia katakan kepada gurunya, "Pak guru, bolehkah saya bertanya? Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian berkaitan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan yang saya pahami." "Silakan," kata gurunya. "Saya ingin bertanya teman-teman sekalian, apakah kalian pernah melihat otaknya Pak Guru?" Teman-temannya mengatakan, "Pernah." "Mana otaknya Pak Guru?" Ditunjuknya jidatnya. Kemudian katakan, "Ini jidat, bukan otak." Ditunjuk bagian belakangnya, ya, ditunjuk bagian kepala. Yang akhirnya mereka pun, dengan kecerdasan salah seorang anak ini, dikatakan bahwa ternyata Pak Guru tidak punya otak. Kalau begitu, percuma kita diajari oleh seorang guru yang tidak punya otak. Bukankah teman-teman sekalian ada sesuatu yang biasa kita lihat, kemudian terhalangi sesuatu, kemudian kita katakan bahwa itu ada, tapi karena terhalangi oleh sesuatu, maka hal itu tidak ada, tidak nyata di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala ada melalui segala macam tanda-tandanya yang Allah berikan kepada kita. Maka Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah tugas utama seorang muslim sebelum mengenal yang lainnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala al-wajibul awal, kewajiban yang pertama kali bagi seorang muslim untuk mengenalnya. Ada di antara kaum muslimin mengenal Allah Subhanahu wa taala di masjid saja. Ada di kalangan kaum muslimin mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika duduk-duduk di majelis ilmu. Itu pun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'uha." Apabila kita melewati salah satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka duduk baranglah bersama mereka, karena di dalamnya engkau akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di kalangan kaum muslimin yang lain banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya dari sekedar nama-namanya saja, tapi tidak mengenal akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada di kalangan kaum muslimin yang lebih dahsyat ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenalnya sampai sedetil-detilnya tentang zat Allah Tabaraka wa taala. "Saya ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala kaya apa Allah. Saya ingin seperti Musa alaihi salam bertanya, 'Aina anta ya Rabbi?' Di mana engkau sebenarnya, duhai Tuhanku, tampakkan engkau kepadaku." Ada di kalangan kaum muslimin yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Namun ya ikhwatal iman wal akhwat rahimakumullah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, untuk tidak terlalu berpikir bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tuqaddiruna qadra." "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai umat Islam, berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa taala, dan jangan kalian menyibukkan diri untuk berpikir tentang zat yang aku ada padanya. Fa innakum la tuqaddiruna qadra." Karena akal yang kita miliki tidak akan sampai ke sana. Dan ketika kita menanggapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Fa huwa ajdar," dan ini yang lebih layak bagi kita, "Alla tazdalu ni'matallahi 'alaikum," agar kita tidak ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mengetahui jalannya. Banyak orang yang tadi saya sampaikan mengenal Allah cukup di masjid saja. Ketika kita di pasar, kita lupakan Allah. Ketika kita di dalam kesepian kita, kita lupakan Allah. Tapi ketika di dalam musibah, kita baru mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan dari kalangan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hendaknya bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mau mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pahami ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza ja'an. Ambil salah satu ayat saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad, ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu apabila umatmu bertanya tentang aku, di mana aku? Katakanlah fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza ja'an, aku akan mengabulkan permintaan-permintaan hambaku idza ja'an, apabila Allah diminta. Dari satu ini saja ikhwatal iman, banyak orang yang mengeluh. Dia katanya Allah Maha mengetahui. Akan tetapi sudah jelas-jelas bahwa kita membutuhkan apa yang kita minta saat ini, tapi tidak juga Allah kabulkan. Ternyata ikhwatul iman, kalau kita lihat pada satu ayat ini saja, banyak orang salah dalam memahaminya. Allah akan memberi bagi siapa saja yang meminta kepada Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaan dari hamba apabila hamba itu meminta. Kalau hamba itu tidak meminta, Allah tidak akan memberi. Allah tidak akan memberi. Dan permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Taala amat dicinta oleh Allah. Justru kebalikannya, orang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, sebagaimana dalam satu hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu an yus'al wa yaghdabu 'ala man la yus'al 'ala man lam yus'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta untuk diminta, dan Allah akan murka kepada orang yang tidak pernah meminta. Artinya apa? Salah satu cara mengenal Allah Tabaraka wa taala agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang kenal dengan Khaliknya adalah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tidak melalui akal pikirannya saja, sebagaimana orang-orang ahli kalam yang mengatakan mereka sebagai kaum teolog yang terus dia berpikir akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala mengandalkan akalnya saja. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengenal Allah itu begitu mudah, semudah seorang muslim menjalankan Islamnya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innal islama au innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang paling mudah untuk dipelajari, untuk diamalkan. Walan yushadad dina illa gharabah, dan tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dikalahkan orang-orang yang mempersulit dirinya dalam menjalankan Islam ini. Ada orang mau sholat, dia pusatkan pikirannya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Kalau Allah tidak berada di hadapannya, maka dia katakan bahwa saya belum khusyuk sholatnya. Kemudian dia mencoba sholat, sudah paham niat dalam hatinya, sudah mulai takbir Allahu Akbar. Dalam bayangan Allah tidak pernah nampak di hadapannya. Akhirnya batalkan lagi, ucapkan lagi Allahu Akbar berulang kali. Dia tidak mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Karena apa ikhwatul iman? Sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ghaib, ghaibnya Allah tidak bisa diraba dalam akal pikiran kita. Makanya berulang kali Allah Subhanahu wa taala nyatakan unzuru ma fis samawati wal ard, lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, insyaallah engkau akan mendapatiku bahwa aku adalah yang menciptakan itu semua. Dan di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita adalah mengenal asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, wa min al-iman billah, dan di antara bagaimana kita beriman kepada Allah, al-iman bi asma'ihil husna, beriman dengan asma'uhu, dengan nama-namanya yang baik, wa sifatuhu, dan dengan sifat-sifatnya al-ulya yang maha tinggi, al-waridah fi kitabil aziz, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, wasabita an rasulihil amin, dan yang ada disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ada syaratnya, mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada keimanan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, agar kita selamat dalam mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada empat syarat. Yang pertama kata para ulama, min ghairi tahrifin, tanpa harus kita merubah makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus kita merubah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di kalangan kaum muslimin aliran-aliran tertentu di kalangan umat Islam yang akhirnya mempersulit mereka sendiri. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi merubah nama-namanya. Ketika Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fanin, akan binasa, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang akan ada selamanya. Kemudian orang ingin mengenal bagaimana wajah Allah? Bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini? Kemudian dikatakan bahwa tidak mungkin kita mengatakan bahwa wajah Allah adalah wajah sebagaimana wajah kita. Maka harus dialihkan maknanya dari wajah Allah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperkenankan pengalihan makna atau tahrif, merubah makna dari wajah menjadi keridhaan. Para ulama termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanggapi ayat-ayat semacam ini, maka ia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah. Wajah Allah tidak akan binasa. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, ma makna wajah? Apa yang maksud dengan wajah Allah? Rasulullah mengatakan, wajah Allah adalah wajah Allah. Dan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang maha tahu. Ketika seseorang bertanya, apakah wajah Allah sama seperti kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang tidak akan mampu menyelamatkan kita dari bahaya kita untuk kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takyif. Yang kedua, syaratnya adalah tidak kita bertanya bagaimana. Ini salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, misalkan innallaha samii'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Kemudian kita katakan berarti Allah punya telinga, berarti Allah punya mata. Kemudian kita katakan tidak mungkin Allah punya mata, tidak mungkin Allah punya telinga. Ini sudah takdir, sudah meniadakan asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia sudah bertanya bagaimana apa tata cara Allah mendengar, bagaimana tata cara Allah melihat. Seakan-akan kalau kita mengatakan bahwa Allah melihat dengan mata kita, kemudian kalau Allah melihat mata kita, berarti mata Allah sama dengan mata kita. Inilah yang akan sampai kepada kekufuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanyakan bahwasanya Imam Malik mengatakan, bertanya tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bertanya tentang bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah turun dari arasnya ke langit dunia, bagaimana Allah turun kemudian menadahkan kedua tangannya dan memberikan segala sesuatu kepada setiap hamba yang meminta. Kemudian kita katakan Allah memiliki segala sesuatu itu sama seperti manusia. Berarti ini bertentangan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiu'ul basir. Bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang ahli kalam, orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya saja, tidak akan pernah mereka sampai kepada Allah. Hatta mereka kemudian berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana wujud Allah yang asli, itu tidak pernah didapatinya. Dan karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam termasuk para nabi tidak pernah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujudnya ketika Rasulullah masih di dunia. Ada seseorang yang mengatakan bahwa Nabi kita pernah melihat Allah dalam wujud yang asli. Riwayat tersebut didustakan oleh sebagian para ahli hadis bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nabi-nabi kita sebelumnya pun belum pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melihat Allah merupakan satu nikmat yang paling besar yang akan Allah berikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Maka seorang sahabat radhiyallahu anhu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika dia dikabarkan oleh Rasulullah bahwa engkau akan masuk surga, kemudian setelah itu sahabat tadi mampu melewati Shirath. Setelah melalui proses-proses perjalanan yang panjang, yang kemudian sahabat tadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakangnya mengikuti Shirath, Rasulullah sudah berjalan melewati Shirath dan selamat. Yang kemudian Rasulullah di ujung Shirath di sana, Rasulullah berdoa, Allahumma sallim sallim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, karena tidak akan ada orang yang selamat dari Shirath ini kecuali atas izinmu. Maka kemudian sahabat itu melewati Shirath, dan ketika melewati Shirath, sahabat tadi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Yang kemudian dia katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah bahagianya aku pada hari ini, di mana engkau telah mendoakan aku agar aku bisa selamat dari Shirath ini. Maka izinkan agar aku tinggal di sini saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, duhai sahabatku, engkau diizinkan masuk ke dalam salah satu pintu gerbang dari surga ini. Kata sahabat tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah, cukup di sini saja. Kebahagiaan ini sudah melampaui segala sesuatu yang pernah aku rasakan dari kesengsaraan-kesengsaraan aku hidup di dunia dalam rangka ketaatan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak, engkau diizinkan untuk masuk ke dalam pintu gerbang surga tersebut. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menghendaki untuk membuka pintu gerbang surga tersebut. Yang kemudian setelah pintu gerbang tersebut dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat tadi dia masuk dan dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, begitu nikmatnya ketika dia diizinkan masuk ke dalam pintu gerbang ini. Kemudian kata sahabatan, ya Rasulullah, cukupkan aku untuk di sini saja. Inilah kenikmatan yang jauh lebih besar dari tadi aku dapatkan diselamatkan dari sirat. Kata Rasulullah, tidak cukup. Allah telah mengizinkan aku agar aku mempersilahkan engkau untuk memilih satu istana dari istana surga ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, silahkan lewatilah taman-taman surga Allah sambil memilih istana mana yang akan engkau pilih. Yang kemudian ketika melewati satu taman dari taman surga Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat tadi teringat dengan sabda Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku persis mendapati taman surga ini sebagaimana dulu aku dikabarkan bahwa aku ketika duduk di majelis ilmu, maka aku sedang duduk di taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata sahabat tadi, cukuplah aku di taman ini saja ya Rasulullah. Inilah kenikmatan yang luar biasa daripada tadi aku di hadapan pintu gerbang. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak duhai sahabatku. Allah telah mengizinkan engkau agar engkau bisa masuk ke dalam istana tersebut. Pilih satu istana yang engkau suka. Yang kemudian sahabat tadi akhirnya memilih salah satu istana yang setiap istana tembok-temboknya dari permata-permata dan manik-manik yang penuh keindahan, yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Yang kemudian sahabat tadi mengatakan, aku hanya bisa memilih di antara salah satu dari semua ini, sudah cukup ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kenikmatan yang jauh lebih besar dari ini semua. Yang kenikmatan itu kalau Allah berikan kepadamu duhai sahabatku, maka kenikmatan itu akan terlupakan semua dan hanya nikmat inilah yang paling besar. Sahabat tadi bertanya, apa ya Rasulullah nikmat yang paling besar itu? Adalah engkau akan diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau akan diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama sampaikan, summa yang kasyiful hijab, kemudian ketika hijab antara hamba dengan Allah itu terbuka, maka wajah Allah terlihat oleh sahabat tadi. Yang kemudian sesaat setelah itu sahabat melupakan segala kenikmatan yang ada karena melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia teringat akan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna Allah taba kama tarawna al-qamara lailatal badri la tadhammuna fi. Dia teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di dunia. Ya Rasulullah sampaikan, sesungguhnya kalian semua yang beriman kepada Allah, sesungguhnya kalian semua yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak perlu diserupakan, tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu ditanyakan bagaimana Allah itu. Engkau akan penuh dengan keimanan seperti yang engkau yakini ketika di dunia engkau akan melihat Allah. Dan inilah janji yang telah Allah berikan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya engkau akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, bagaikan engkau melihat bulan di malam purnama. La tadhammuna fi, engkau tidak akan berdesak-desakan. Satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan pernah didapati kenikmatan-kenikmatan oleh hamba Allah yang beriman kecuali melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli. Maka ikhwatal iman, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu penting bagi kita. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu kewajiban yang memang lebih utama dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Orang tidak akan bisa salatnya khusyuk kalau dia tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta dalam ibadah shaum yang kita lakukan, ikhwatal iman wal akhwat yang muliakan Allah, salah satu proses agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui ibadah shaum. Akan tetapi kata para ulama salaf, mereka sampaikan kepada kita, inna ahwana shaumi tarkul akli wasyarab, sesungguhnya kualitas puasa yang paling rendah, kualitas puasa yang paling rendah yang dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ibadah puasanya hanya tarkul akli wasyarab, hanya meninggalkan makan dan minum saja. dia tidak mau lisannya terkekang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kita mengucapkan kata-kata yang kotor dalam saum kita. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika mata kita diarahkan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita katakan, lihat mata ini bahwa Allah melihat engkau. Yudrikul absar, Allah Subhanahu wa taala melihat pandangan-pandangan mata kita. Sehingga salah satu ibadah yang saat ini sedang kita lakukan adalah dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa ujung daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Di mana kita dalam menjalankan ibadah saum, ketakwaan yang sampai kepada kita adalah bukti bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran yang paling berharga, bagaimana kita mengenal Allah di masjid, bagaimana kita mengenal Allah di tempat kerja, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala di pasar, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala di jalan, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat maksiat. Kita pun mengenal bahwa Allah tidak ridha terhadap hal-hal tersebut. Dan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan-ketaatan kita, ini akan lebih manis kita rasakan buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang terkadang untuk bisa mengenal Allah, kadang ada saat-saatnya begitu dekat dari hati kita. Namun terkadang ada masanya mengenal Allah Subhanahu wa taala begitu jauh. Yang terkadang kita bertanya dalam diri kita, di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Razi, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dia mengatakan bahwa al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Beriman itu adalah tidak cukup hanya ucapan dan perkataan, tapi cukup dengan tiga hal. Ucapannya ia mengatakan, dengan lisannya mengatakan, hatinya membenarkan, amal perbuatannya membuktikan. Dan kemudian keimanan ini kadang bertambah dan kadang berkurang. Tapi hendaknya bagi kita mengetahui dan mengenal bagaimana caranya beriman ini selalu bertambah, dan bagaimana iman ini bisa berkurang dalam hati kita. Yang ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keimanan kita bertambah, akan lebih dekat memang kita melakukan ketaatan-ketaatan. Dan terkadang saat ini di bulan puasa kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana pelajaran para sahabat-sahabat Rasulullah, bahwa kedekatan Allah dari pelajaran puasa dapat dirasakan 11 bulan setelahnya. Ini yang harus kita pelajari. Kita tidak puas dengan hanya puasa 1 bulan penuh, yang kemudian setelah itu kita lupakan 11 bulan yang setelahnya. Proses mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah shaum ini, kata para ulama, akan lebih dekat makanya. Agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, karena ini sangat dekat dengan proses ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ibadah shaum yang kita lakukan, kenapa Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena buah daripada ketakwaan ini adalah mengenal Allah Tabaraka wa taala. Seseorang tidak mungkin bisa kenal Allah Subhanahu wa taala tanpa ada nilai-nilai takwa dalam hati kita. Semua amal ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana tujuannya mengenal Allah Tabaraka wa taala. Dan inilah ikhwatal iman. Betapa banyak ketika kaum sufi ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya didasarkan kepada cinta saja, ini akhirnya tidak sampai kepada Allah. Lihatlah seorang Jalaluddin Rumi, ketika dia berupaya ingin mengenal Allah Tabaraka wa taala, yang kemudian dia katakan kepada Allah, tidak ada sesuatu yang bisa mendapati agar aku bisa kenal denganmu ya Allah kecuali dengan cinta. Maka apapun yang engkau lihat dari amal yang aku lakukan, tapi lihatlah ya Allah bahwa aku sangat mencintai engkau. Yang kemudian ucapan itu dinukilkan oleh para pengikut-pengikutnya, sampai dikabarkan pengikut-pengikut dari kaum sufi, dia hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cintanya saja, yang kemudian dia katakan, ya Rabbi, seandainya engkau matikan aku dan kemudian engkau masukkan aku ke dalam neraka pun, asal engkau ridho dan engkau tetap cinta kepadaku, maka aku akan rela dimasukkan ke dalam neraka. Kalimat-kalimat yang tidak sampai dia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap orang yang Allah masukkan ke dalam neraka kecuali Allah murka kepadanya. Tidak mungkin Allah ridho terhadap orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Karena apa ikhwatal iman? Terkadang kaum sufiyin, orang-orang sufi dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia hanya mengandalkan satu fondasi beribadah dari tiga fondasi yang mestinya seorang muslim lakukan. Apa tiga fondasi itu ikhwatal iman? Yang pertama, setiap dari diri seorang muslim ketika mau menjalankan ibadah apa saja, maka yang pertama dimodali dengan dasar adanya rasa khauf, rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat yang khusyuk kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Tidak mungkin kita mengkualitaskan ibadah saum kita kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa banyak orang yang saum baru jam 8 pagi masuk ke kantor, kemudian ngobrol dengan teman-temannya, kemudian membicarakan kawan tetangganya, yang kemudian puasanya tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi dirinya. Karena apa ikhwatal iman? Karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Semua para nabi, semua para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama sepakat bahwa fondasi yang harus didasarkan dalam keadaan kita untuk menjalankan amal perbuatan apa saja, yang pertama adalah al-khauf. Tanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah roja. Yang kedua, hendaknya kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang beribadah tapi tidak memiliki harapan kepada Allah, sehingga ibadahnya terkadang asal-asalan. Karena dia katakan, yang penting saya telah menyelesaikan ibadah. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didasari pada tiga hal, itu insyaallah bukti bahwa dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak mengenal, tidak beribadah kepada Allah dengan tiga dasar ini, atau dia melupakan salah satu dari dasar ibadah kita kepada Allah, hanya rasa takutnya saja kepada Allah, tidak ada rasa harap dan tidak ada rasa cinta, itu pun ibadahnya tidak sampai dan tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disampaikan oleh para ulama kita, bagaimana kita mengenal Allah fir raqa'i wa syiddah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan luang, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempit, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Karena banyak orang bertakwa hanya satu tempat, bisa bertakwa di tempat lain tidak bisa. Maka Rasulullah setiap kali ada sahabat-sahabatnya yang dia ingin melakukan satu perjalanan, maka Rasulullah senantiasa bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kita berada. Artinya apa? Kenali Allah di mana saja kita berada dan dalam keadaan apa saja. Insyaallah taala kita akan mengenal Allah lebih dekat dan kita mengenal Allah akan lebih sayang daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Demikianlah para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa proses kita untuk mengenal Allah perlu pembelajaran yang panjang sebagaimana para sahabat-sahabat belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan barangkali sudah jam 1. Kalau mau tanyakan. Yang pertama, apakah inti dari ilmu kalam? Apa hukum mempelajarinya? Dan adakah cabang-cabang dari ilmu kalam? Ya. Ilmu kalam dari sisi bahasa adalah ilmu yang mempelajari secara bahasanya adalah bagaimana seseorang berretorika dengan baik. Ini dari awal, dari sisi bahasanya. Yang kemudian setelah itu masuk kepada sisi ilmu, di mana mempelajari Allah Subhanahu wa taala melalui logikanya, melalui akalnya saja. Apa saja ketika dia ingin kenal Allah Subhanahu wa taala kemudian logikanya tidak menerima, maka dia tinggalkan nafs dan kemudian dia ambil apa yang cocok dengan akalnya. Inilah yang dipelajari salah satunya dalam ilmu kalam. Salah satu contoh misalkan yang diajari dalam ilmu kalam, bagaimana mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia katakan kita lihat secara akal terlebih dahulu. Dia katakan misalkan Allah seperti yang disampaikan oleh ahli kalam memiliki sifat 20. Mereka katakan Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu qidam, Allah itu baqa, langgeng. Salah satu sifat saja yang dia pelajari dengan kalamnya, dia katakan Allah wujud, Allah itu ada. Dia katakan Allah itu ada dengan sendirinya, tidak dibantu oleh apapun. Yang kemudian ketika Allah ada dengan sendirinya dan tidak dibantu oleh apapun, maka Allah berhak mengadakan apa saja dan Allah akan menempati di mana saja yang Allah mau. Yang kemudian kesesatan selanjutnya dia akan katakan bahwa karena Allah maha mengadakan sesuatu di mana saja Allah berada, maka Allah ada di mana-mana. Ini satu kesimpulan dari pelajaran bagaimana menjelaskan wujud Allah yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menempati satu posisi saja. Innallaha stawa 'alal 'arsy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menempati di atas 'arsy. Ini salah satu bukti pelajaran dari ilmu kalam. Yang kemudian ketika dia mengatakan bahwa innallaha samii'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar. Kemudian dia katakan Allah mendengar, benar Allah mendengar. Kalau gitu Allah mendengar ada menggunakan alat pendengarannya. Kalau Allah mendengar dengan menggunakan alat pendengarannya, berarti Allah memiliki telinga sebagai alat pendengarannya. Kalau Allah memiliki telinga sama seperti manusia, maka Allah sama seperti manusia. Padahal ini bertentangan dengan ayat Allah, maka dia katakan Allah tidak maha mendengar. Ujung-ujungnya adalah apa? Ahli kalam menafikan dan meniadakan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya daripada ilmu kalam. Ya, bahayanya dari ilmu kalam. Maka hukum daripada mempelajari ilmu kalam, para ulama salaf mengharamkannya. Para ulama salaf mengharamkan karena tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan semakin menyesatkan kita. Dan betapa banyak orang yang mempelajari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kalam, akhirnya dia mengatakan bahwa dirinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar, atau dalam dulunya ya, ada yang namanya Al-Hallaj yang kemudian dia dipenggal hidup-hidup karena dia telah apa? Dia telah mengakui bahwa dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia katakan bahwa Allah tidak ada. Yang ada itu Allah menjelma dalam hati kita. Ketika Allah ada dalam hati kita, maka kita adalah Allah. Ini mengenal Allah Subhanahu wa taala menggunakan ilmu kalam. Akan tetapi jangan heran ikhwatal iman, bagi antum yang punya keluarga kemudian belajar di Al-Azhar seperti yang dulu sempat kita belajar di sana, maka dari tingkat 1 sampai tingkat 3 yang dipelajari akidahnya adalah menggunakan ilmu kalam. Akan tetapi proses Al-Azhar dalam memberikan kurikulum seperti itu adalah hendaknya dilanjutkan, karena tingkat 1 sampai tingkat 3 itu adalah dalam proses bagaimana mendidik akal kita untuk cerdas berpikir, yang kemudian pada saatnya di tingkat 4 itu dibersihkan ilmu kalam tersebut kemudian diganti dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi tidak sedikit yang selamat dari itu, karena mereka terus bangga dengan akalnya, yang akhirnya dia pulang ke sini masuk ke dalam jurusan filsafat, akidah dan filsafat, semakin dia sesat. Maka para ulama salaf yang mengatakan jika kita tidak memiliki dasar untuk memiliki akidah yang sahih, jangan sampai kita mempelajari ilmu kalam. Dan salah satu cabang daripada ilmu kalam adalah ilmu mantik. Ya, ilmu mantik. Ini awalnya ilmu mantik bagaimana berpikir cerdas. yang kemudian ujung-ujungnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal kita, maka itu kita tinggalkan meskipun itu adalah nas Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahayanya daripada ilmu kalam dan turunan-turunan daripada ilmu tersebut. Hadza wallahu a'lam. Fadhal yang lainnya. Kemudian di sini qotal iman, satu kalimat yang barangkali perlu saya jelaskan berkaitan dengan masalah kita bagaimana mengenal asma dan sifat Allah. Saya minta waktu 5 menit. Ya, ketika Imam Malik ditanya, ini yang tadi saya ingin sampaikan, bahwa mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala harus didasari sebagaimana para ulama-ulama kita mengenalnya. Ketika ditanya tentang arasy Allah Subhanahu wa taala saja, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum, yang namanya bersemayam itu sudah sama-sama kita pahami. Ya, ketika Allah katakan innallaha stawa 'alal 'arsy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala naik ke atas 'arsy, bersemayam di atas 'arsy, maka mana al-istiwa? Apa yang maksud dengan al-istiwa? Al-Imam Malik rahimahullahu taala menjelaskan al-istiwa'u ma'lum. Ya, yang dimaksud dengan bersemayam itu ma'lum, sudah diketahui oleh kita. Artinya sudah diketahui, sudahlah Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian wal kaifu majhul. Kemudian bertanya bagaimana bersemayamnya Allah? Apakah Allah di atas arsy itu duduk tiduran? Kemudian apakah Allah juga ngantuk di sana? Ya. Wal kaifu majhul, dan bagaimana tata caranya? Tidak ada yang pernah tahu, hatta para nabi dan para rasul, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Cukuplah kita katakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, yang Allah duduk di singgasana tersebut, yang kemudian tapakannya itu adalah kursi Allah, yang kursi Allah itu seluas langit dan bumi, sebagaimana yang kita baca dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, luas kursinya Allah adalah seluas langit dan bumi. Itu saja yang sampai kepada kita. Yang kemudian wal imanu bihi wajibun, beriman dengan istiwa, artinya beriman dengan tadi sifat asma dan Allah, asma dan sifat-sifat Allah adalah wajib bagi kita. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang itu semua adalah merupakan bid'ah yang besar yang dilakukan oleh umat Islam kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang menyelamatkan kita ikhwatal iman kecuali ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah zat Allah, dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak, kita tidak akan pernah sampai untuk mempelajari sampai apa zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kita khawatirkan ketika kita tidak sampai, malah kita sebagaimana orang-orang ahli kalam, orang-orang kaum sufiyin, yang akhirnya dia tidak sampai mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh para ulama melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu konsep agar kita bisa mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dengan kita mengenal Allah, insyaallah taala kita akan sampai dan begitu dekat dengan Allah, dan ketika kita dekat dengan Allah, cinta Allah akan sampai kepada kita. Ketika cinta Allah sampai kepada kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita tidak memiliki dosa, hati kita akan selamat dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan inilah pentingnya kita mempelajari tauhid dari awal sampai akhirnya, tidak terpotong-potong, sehingga kita akan sampai kepada satu pemahaman yang sempurna bagaimana memiliki akidah yang sahihah. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan itu ada sebabnya, dan insyaallah taala ada beberapa sebab penyimpangan akidah yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.